Dapat seperempat. Kalau zaujati arubu, kalau tidak ada harawari dari suami. Walil um wal akh min al um al baqi. Adapun ibu dan saudara seibu dapat sisanya. Fardan, sisa tersebut adalah karena bagian dari fard, ya ibu sepertiga, saudara seibu karena seorang seperenam. Waraddan, dan tambahan dari rad, ada sisa. Minas sita. Ya. Karena sisa dikembalikan kepada keduanya. Sehingga sisa yang diambil oleh ibu dan saudara seibu karena fard dan rad. Lil um as-sulus isnan. Walid ah mil um as-sulus wahid. Untuk yang ada babrod, yang ada suami istri atau suami atau istri, itu kita buat dua kolom. Kita buat dua kolom. Ya. Asalnya kan di kolom yang pertama berarti istri seperempat, ibu sepertiga, saudara seibu seperenam. Begitu ya. Istri seperempat, ibu sepertiga, saudara seibu seperenam. Begitu ya. Karena istri ini tidak bisa dapat rad, maka dibuat kolom berikutnya, kolom kedua. Ditinggalkan dulu si istri, buat kolom kedua hanya dua orang, yaitu ibu sepertiga, kemudian saudara seibu seperenam. Berarti masalah dari berapa? Masalah dari asal masalah berarti 6, ya 6. Ya, ibu itu berapa tadi? Sepertiga dari 6. Saudara seibu seperenam dari 6. Ya berarti ibu dapat sepertiga, dapat 2, ya kan? Dapat 2. Saudara seibu dapat seperenam, dapat 1. Sudah. Di kolom berikutnya lagi. Berarti 6 ini 2 dari 6, 1 dari 6. 6 dibuang, dibuat kolom berikutnya, maka 6 dijadikan 3. Iya, 6 dijadikan 3. Awalnya kan asal masalah 6. Asal masalah 6, ibu berarti dapat 2 dari 6. Terus apa namanya? Saudara seibu 1 dari 6, gitu. Itu kan masih sisa. Bagaimana caranya? Udah, 6-nya diganti 3. Berarti ibu 2 dari 3, gitu. Si saudara ibu dari 1 dari 3, asal masalah jadi 3. Begitu ya. Ini kata budaya rahimahullah ta'ala. Fil um sulus isna. Wal ah bin um sulus wahid. Wa turaddul mas'alatu ila salasah. Ya. Turaddul mas'alah salasah. Ya, yang tadinya 6, kan asal masalahnya 6. Ibu sepertiga berarti 2. Iya, saudara ibu sepertiga berarti 1. 1, ini 2, asal masalahnya 6. Dijadikan asal masalah 3. Iya, ibu 2 dari 3, kemudian saudara ibu 1 dari 3. Nah, setelah itu baru dibuat kolom berikutnya. Dimasukkan istri. Istri 1, ibu 2, saudara ibu 1. Berarti asal masalah jadi 4. 4, ya. Istri 1/4, ibu 2/4, saudara ibu 1/4. Jadi seperti itu. Lalu rahimahullah taala wa tadru masalah salasa. Ya. Yang tadinya asal masalahnya 6 dijadikan asal masalah 3. Ibu dapat 2, kemudian saudara ibu dapat 1. Qala yakunu lizawjati wahidun. Wahid dari 4. Karena sudah dibuat kolom berikutnya. Sekarang dimasukkan. Dimasukkan. Tadi kan disebutkan istri ya. Nah, sekarang kolom berikutnya masukkan istri. Setelah dapat tadi ibu dapat 2. Saudara saya ibu dapat 1. Bikin kolom berikutnya. Masukkan sekarang istri. Iya. Istri tadi dapat 1. Lil'um dapat tadi 2. Walil'ah mil'um dapat 1. Nah bedanya sekarang karena tambah istri berarti asal masalah jadi 4. Asal masalah jadi 4. Istri dari 1 dari 4, 1/4 kan dia dapat. Ibu 2 dari 4. Kemudian saudara ibu 1 dari 4. Itu rat. Nah. Jadi yang awalnya ibu itu 1/3 dari 6, sekarang jadi berarti 2. Sekarang nih 1/3 dari 4. Atau 1/3 dari masalah yang awalnya 1/3 apa namanya dari 1/6 awalnya masalahnya 6 dijadikan salah masalah jadi 4. Rahimahullahu taala wa il ahmil wahid. Seorang lagi ya awalnya kan di kolom pertama. Di kolom pertama istri 1/4, kemudian ibu 1/3, kemudian saudara ibu 1/6, gitu kan. Cuman kita ingat istri tidak dapat rad, tidak dapat tambah di rad, sehingga dibuang dulu istrinya, disimpan dulu buat kolom baru, hanya 2 aja karena mereka 2 yang dapat rad, ibu 1/3, saudara ibu 1/6. Nah, asal masalah berarti 6. Ibu 2/6, 2 dari 6, kemudian saudara ibu 1 dari 6. Berarti masih sisa 3. Sisa 3 kan? Untuk mereka, bagaimana caranya? Udah 6 diganti menjadi 3. Karena mereka cuma 3 sahamnya. 3. Jadi ibu dapat 2 dari 3, kemudian saudara ibu 1 dari 3. Yang terakhir ini masukkan ke kolom berikutnya si istri. Ya, istri dapat 1, ibu 2 dapat 2 bagian 2 saham, kemudian saudara ibu dapat 1. Tapi asal masalah bukan 3 lagi jadi 4. Karena kan tadi tambah 1. 4 asal masalahnya 4, istri 1 dari 4, ibu 2 dari 4, saudara ibu 1 dari 4. Itu orat. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir dari kitab ini adalah Dzaul Arham. Dzaul Arham itu bisa mendapat waris dengan 2 syarat. Dzaul Arham bisa mendapat warisan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada ashab al-fard. Tidak ada ashabul fard illa zaujan. Syarat yang pertama, tidak ada ashab al-fard, ahlul fard, kecuali suami istri. Kecuali suami istri. Kalau ada suami istri tidak menghalangi dzaul arham dapat. Yang pertama, tidak ada ashab al-fard illa zaujan, kecuali suami istri. Syarat yang kedua adalah tidak ada asabah. Tidak ada asabah, tidak ada asib, ya ahlu ta'asib yang mengambil waris dengan ta'asib. Itu 2 syarat nanti insyaallah kita lanjutkan. Allah alam.